sungguh ku terpuruk dalam lamunan. Seakan dadaku hangus terbakar, begitu besar api tak akan mampu sirami. Sengaja tak kukirim pandangan, ataukah hanya pelampiasan? Adakah alasan yang akan kau tunggu? Apa salahku? Apa dosaku? Bila kau tidak DJ Opus Remix. Sungguh ku terpuruk dalam lamunan.